Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita diberikan kenikmatan berinteraksi dengan ilmu, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin Allah muliakan, kita juga hendaknya jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasul kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Dan kita kembali di bab asy-syafa'ah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang An-Nisa 85. Ma yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Dan di kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Hadis Abu Musa al-Ash'ari, mari kita simak hadis tersebut. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini, belum menyampaikan wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang yang meminta kebutuhan, meminta kebutuhannya ditolong, dibantu, dipenuhi, aqbala ala julasaihi, maka beliau akan menghadap ke para sahabat beliau. Beliau akan menemui sahabat beliau. Beliau akan berbicara dengan para sahabat beliau. Faqala isfa'u tu'jaru. Bantulah dia, niscaya kalian mendapatkan pahala. Isfa'u tu'jaru. Bantulah. Dan salah satu cara membantu dengan memberi syafaat. Tawasut sebagai jembatan. Dan itu juga yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantulah dia, niscaya kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Dan Allah memutuskan lewat lisan nabinya apa yang Allah suka, dalam riwayat apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, kita disuguhkan pemandangan indah tentang Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. dan ada banyak pelajaran berharga dari pembahasan ini. Pelajaran yang bisa kita petik adalah yang pertama, hadirin, ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penyayang, sangat sayang sama umatnya. Dan beliau akan membantu orang itu semaksimal mungkin. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Harisun 'alaihi azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaihi bil mu'mini azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim azizun 'alaihi ma'anitum. Beliau merasa berat dengan apa yang kalian derita. Harisun 'alaikum, dan beliau sangat menginginkan kebaikan buat kalian, sangat menginginkan keimanan, keselamatan, dan segala bentuk kebaikan untuk kalian. Itu Rasulullah SAW. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan sangat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini salah satu buktinya bagaimana ketika ada orang yang membutuhkan dan meminta kebutuhannya ditolong, beliau langsung bereaksi, beliau langsung merespon positif, beliau menghadap atau beliau bertemu dengan para sahabat yang sedang duduk bersama julasa, sahabat-sahabat beliau, dan beliau mengatakan isfa'u tu'jaru, bantulah dan kalian akan mendapatkan pahala. Dan hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu dari sini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya memberikan respon positif semampu kita, semampu kita, semampu kita. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu penting. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita. Pelajaran yang berikutnya, ulama menjelaskan dari hadis ini, ulama menjelaskan bahwa para ulama fikih, para fuqaha menjelaskan bahwa yajuzu lirajuli an yas'ala li ghairihi hajatan an tariqi syafa'ati wa yaqdi Allahu ba'da dhalika ma yurid. Ulama fikih menjelaskan bolehnya seseorang meminta sesuatu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Melalui jalan syafaat. Apa arti syafaat? Tawassut. Menjadi jembatan. Untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat buat orang. Untuk menyelesaikan hajat orang lain. Sebagaimana sudah kita terangkan sebelumnya. Wa yaqdillahu ba'da dzalika ma yurid. Dan setelah itu Allah yang putuskan apa yang Allah kehendaki. Allah putuskan apa yang Allah inginkan. Tapi penting kita bantu dulu, kita coba dulu. Dan boleh kita memintakan sesuatu untuk orang lain. Makanya kita lihat hadisnya. Aqbala ala julasaihi. Rasulullah SAW menghadap para sahabat beliau, bertemu dengan para sahabat beliau, berhadapan dengan para sahabat beliau, mengatakan bantulah dia, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Dan Allah putuskan, memutuskan lewat lisan nabinya apa yang Allah inginkan. Nanti Allah yang putuskan, Allah yang tetapkan. Bagaimana man? Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa sekali lagi bolehnya meminta untuk orang lain. Karena Nabi SAW memang mengatakan bantulah mereka, bantulah dia. Isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Bantulah. Atau kasih syafaat lah. Dan kalian akan dapat pahala. Dan Allah yang putuskan nantinya. Tapi apapun keputusan Allah, kalian sudah dapat pahala ketika kalian membantu atau kalian memberikan syafaat ya teman. Jika kalian membantu dan atau kalian menjadi jembatan sehingga hajatnya terpenuhi. Kalian akan dapat pahala terlepas apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan. Ini pelajaran penting buat kita. Makanya kan masih ingat keterangan Ali bin Mujahid ketika menjelaskan surat An-Nisa 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Ayat sebelumnya. Barang saya memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari padanya. Kan Imam Mujahid mengatakan orang yang memberikan syafaat menjadi jembatan, menjadi mediator yang melobikan, memberikan rekomendasi dan seterusnya, dia akan dapat pahala walaupun tidak berhasil. Itu kan kata Imam Mujahid. Dia akan dapat pahala walaupun tidak berhasil. Yang penting dia bantu dulu. Yang penting dia lobikan dulu. Dengan jalan yang halal, yang legal, yang tidak melanggar, yang tidak zolimin orang, yang tidak sikut yang lain. Dia penting bantu dulu. Dia akan dapat pahalanya walaupun tidak jadi. Kata Imam Mujahid, walaupun gagal, walaupun gak berhasil. Dan itu sudah kita bahas alhamdulillah di pertemuan yang lalu. Jadi isfa'u tu'jaru, kasih syafaat, bantu. Bantulah, kalian akan dapat pahala. Allah Ta'ala bisawab. Selebihnya itu ketetapan Allah, keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, apa yang disampaikan oleh Al-Hasan bin Sahal. Al-Hasan bin Sahal. Ketika ada seseorang, dan ini disampaikan Ibu Mufli dalam Adabu Syariah. Ketika ada seseorang yang mendatangi Al-Hasan bin Sahal, meminta beliau memberikan syafaat atau meminta bantuan beliau untuk sebuah keperluan. Yastashfi, meminta beliau memberikan syafaat, membantu, tolong lebih, atau bicarakan dan seterusnya, sehingga urusannya selesai, kelar. Faqadaha, dan Al-Hasan melakukannya, memberikan syafaat, membantu dia. Dan pada saat itu Al-Hasan bin Sal punya kedudukan, memang punya kedudukan. Jadi beliau bantu, beliau kasih syafaat dan berhasil, alhamdulillah. Maka orang itu dengan adab yang baik datang ke Hasan bin Sal dan mengucapkan terima kasih, bersyukur. Fa'aqbala rajulu yashkuruhu. Orang ini kembali ke Al-Hasan bin Sal dan bersyukur kepada beliau. Faqala lahu Al-Hasan bin Sal. Lalu apa yang dikatakan Al-Hasan bin Sal, hadirin? Gimana kita bantu orang, terus orang itu datang ke kita, bilang makasih banyak ya mas, makasih ya pak, aduh, saya bersyukur banget kepada Allah lalu kepada bapak. Jawaban kita apa? Sama-sama gitu ya, sangat ini banget ya, sangat normatif, sama-sama. Kalau Al-Hasan bin Sal mengatakan alama tashkuruna, kenapa engkau berterima kasih dan bersyukur kepada saya? Ditanya balik sama Al-Hasan bin Sal, kenapa engkau bersyukur dan berterima kasih kepada saya? Wa nahnu nara anna lil jahi zakah kama anna lil mali zakah. Wa nahnu nara anna lil jahi zakatan kama anna lil mali zakatan. Sedangkan kami memandang kedudukan itu ada zakatnya, sebagaimana harta itu ada zakatnya. Masya Allah. Ngerti gak? Ngerti? Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Dalam tanda kutip, zakat uang berapa? 2,5% kan? Kalau zakatnya kedudukan, maksudnya apa? Bantu orang. Jadi zakatnya, maksud para ulama, kalau kita punya kedudukan baik di kedudukan yang tertinggi atau mungkin kedudukan bukan yang tertinggi tapi dekat dengan yang pemilik kebijakan di sebuah lingkungan, sebuah perusahaan atau sebuah segala macam, kita punya kedudukan, maka sebagaimana harta harus disisihkan 2,5%, kita pun harus menyisihkan waktu kita, tenaga kita, energi kita untuk menggunakan kedudukan kita, jabatan kita untuk bantu orang secara legal, secara halal. Kita harus sisihkan. Jangan bilang, saya ini sibuk. Dulu memang saya ada waktu, sekarang begitu saya dapat kedudukan ini, jabatan ini, saya gak ada waktu. Jangan bilang begitu. Justru sisihkan. Gunakan untuk bantu orang. Lihat Nabi SAW. Begitu ada orang susah, langsung bicara sama julasanya. Isfa'u tu'jaru. Bantu. Kalian lihat apa? Lihat Nabi SAW gunakan. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Mawardi rahimahullah mengatakan, "Wa rubbama kana a'dham minal mali naf'a." Bisa jadi bantuan melalui kedudukan kita atau posisi kita atau jabatan kita itu jauh lebih bermanfaat daripada kalau kita kasih uang langsung, atau lebih bermanfaat daripada uang itu sendiri. kan gitu ya. Jadi apa yang saya bisa bantu? Gini loh Pak, kita alhamdulillah nggak butuh uang, nggak ini. Kita ini butuh tanda tangan aja. Semua surat-surat sudah kami lengkapi, semuanya kami jalan. Tapi selama ini mentok lagi. Nggak, kita nggak minta apapun. Kita cuma butuh tanda tangan aja, misalnya. Komplit. Zolim nggak? Enggak, ini semua legal. Ini legal. Berarti ini hak saudara, iya. Ya udah, tanda tangan. Itu lebih berarti daripada banyak uang seringkali. Ada banyak kasus, mau uang sebanyak apapun gak akan bisa keluar kalau gak pakai tanda tangan. Kan begitu. Padahal itu kebaikan, itu halal, itu legal, itu gak menyelisihi. Itu kata Al-Mawardi rahimahullah. Betapa banyak bantuan-bantuan dari sisi ini itu lebih berharga daripada uang. Lebih bermanfaat daripada uang. Itu poin. Makanya ini kan berkaitan dengan bab syafaat. Bab syafaat itu kan menjadi jembatan. Nah, orang bisa menjadi jembatan itu kan punya, karena dia punya nama baik di mata pihak yang dituju, dia punya kedudukan di pihak yang tuju. Dan seringkali kita dengar, kalau bukan karena Allah, lalu Anda yang masuk, saya gak akan lirik ini, atau saya gak akan setuju, alhamdulillah gitu. Atau saya gak akan maafkan, kan sering gitu kan. Kalau bukan karena Allah, lalu Anda yang minta, Bapak yang minta tolong saya memaafkan dia, saya gak akan maafkan dia, misalnya begitu. Berarti kan dia punya kedudukan di mata orang tersebut, makanya diterima dan seterusnya. Makanya hadirin Allah muliakan, Al-Mawardi rahimahullah, Al-Imam Mawardi salah satu ulama madzhab Syafi'i hadirin. Wabadrul jahi min karamin nafs wa syukri ni'mah, menggunakan atau memaksimalkan kedudukan untuk hajat orang banyak, untuk kebaikan, untuk menyelesaikan berbagai macam urusan, untuk membantu orang kecil, untuk menjembatani orang-orang yang gak punya akses. Sehingga kebutuhan, keperluannya bisa terpenuhi dengan cara yang halal. Itu kata Al-Imam Mawardi, min karami nafas. Itu bagian dari kemuliaan jiwa, kedermawanan jiwa, dan syukurin nikmah, dan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk kedermawanan jiwa dan syukurin nikmah. Bersyukur terhadap nikmat. Allah udah kasih kedudukan buat kita. Ah, ini salah satu cara bersyukurnya. Makanya tadi kata siapa yang bilang ini zakat secara bahasa ya, bukan secara kias, bukan secara syariah ya. Al-Hasan bin Sahal, kita punya kedudukan, kita harus blok memang, kita harus sisihkan untuk bantu orang, untuk buka jalur, untuk buka jalan, untuk kasih akses itu. Dan itu sekali lagi bukan transaksional duniawi dan bukan transaksional harta, enggak. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Berharap Allah tolong kita. Allah bantu kita. Kan begitu. Kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah Nabi SAW. Sehingga pada hari kiamat kita dapat syafaat. Di hari yang sangat mencekam. Jadi gunakanlah posisi kita, kedudukan kita, jabatan kita untuk memberikan maslahat sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang halal, dengan cara yang legal, dan tidak menzalimi atau menyikut siapapun. Dengan hak, maksimalkan. Dan sekali lagi, bisa jadi jalan yang kita buka, jembatan yang kita prakarsai, akses yang kita kasih, lobby yang kita sampaikan, itu lebih mahal daripada harta dan uang yang besar. Dan seringkali, apalagi kalau seseorang punya kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang dalam di hati seseorang, itu bisa jadi cuma WA aja, selesai semuanya dengan taufik Allah. Padahal ini orang udah berbulan-bulan mentok terus, berbulan, bahkan mungkin bertahun-tahun mentok. Terus Pak bisa nggak bicara sama Pak, sama beliau itu? Butuh apa coba? Oh, ternyata dia bagus, baik, positif. Oke, saya coba, saya, tapi saya nggak janji apa-apa ya. Oke, di WA, cuma WA. Oke, besok ketemu saya. Jadi, alhamdulillah jadi. Cuma WA aja. Itu bahasa kita kemarin. Mungkin kita cuma kasih bahasa, tolong dikondisikan ya. Itu bahasa cuma tolong dikondisikan. Atau tolong disupport ya. Siapa? Gitu. Udah. Mohon maaf Pak. Jadi teknisnya gimana? Tenang Pak. Bapak cukup, saya cukup minta nomor telepon yang bisa dihubungi, saya akan atur semua. Oh gitu. Nggak perlu saya, oh nggak perlu, Bapak nggak, Bapak tidur aja tidur, udah jam 9, gitu. Bapak istirahat aja, nggak, jadi saya nggak perlu ini, nggak perlu, bisa tolong kirim nomornya, nanti saya atur semua, oke, okay. Saya kirim nomornya ya, selamat tidur, jangan lupa baca doa dan seterusnya, udah bisa jalan. Jadi bisa jadi tuh hadirin, satu kalimat, dua kalimat kita itu sangat berarti dan mengalahkan upaya beberapa pihak selama bertahun-tahun. Cuma satu dua kalimat doang. Dia jungkir balik, enggak ketemu-temu, enggak mentok, enggak berhasil, mentok terus. Alhamdulillah takdir kan. Oke, coba ya. Saya coba bicara. Apalagi kalau ternyata kita atasannya gitu. Oh, ini kenapa? Iya gini. Oke. Bapak bisa bantu, ya kita cobalah, saya nggak janji ya gitu loh. Bener dia bosnya gitu loh. Ini masalah di bawahannya. Kamu bisa selesaikan ini? Siapa? Gitu langsung. Oh ya, sebelum kamu ini, saya mau tanya, kenapa? Kok prosesnya lama banget katanya? Siap salah Pak, langsung siap salah gitu. Ini orang coba siap salah Pak. Jadi begini Pak, ternyata begini. Oh, oke, nggak apa-apa lah. Coba dilanjutin lah. Oke. Selesai. Nggak ngabisin pulsa kita, nggak ngabisin waktu, nggak buat kita kelaparan, nggak mengurangi harta kita juga seringkali. Itu aja udah, tinggal modalnya jempol, WA, atau telepon, kasih kalimat, atau kasih memo, kadang-kadang memo tuh tolong diperhatikan, kamu udah selesai, lancar, tau-tau kayak jalan tol itu, cuman tolong diperhatikan aja. ketika orang ini bingung, kok lancar banget ya, emang isi memonya apa sih Pak, gitu, tanya ke ajudannya, ini isi memonya, tolong diperhatikan. Oh enak ya, saya proposalnya segini mas, selesai-selesai gitu loh. Alhamdulillah lancar. Pokoknya mudahin orang lah. Atau juga kita banyak salah juga, dengan dimudahkan nanti Allah mudahkan kita, khususnya di hari kiamat. Allah ta'ala ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.